Walakinnal yamina 'alal mudda'i 'alaih. Rawahu Muslim. Wa fi labdin 'inda al-Baihaqi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini cukup masyhur karena disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis Al-Arba'in. Hadis yang ke-33 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law yu'tan nasu bidawahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum." Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seandainya setiap orang diberikan setiap apa yang mereka klaim, yang mereka tuntut. Ladda'a rajulun dima'a qaumin wa amwalahum. Niscaya seorang laki-laki akan menuntut darah sebuah kaum, menuntut darah dari sebuah kaum, dan menuntut harta dari sebuah kaum yang lain. Walakin al-yamina 'alal mudda'i 'alaihi. Akan tetapi telah ditetapkan adanya sumpah atas orang yang mengingkarinya, atas orang yang dituntut. Atas orang yang dituntut. Rawahu Muslim, ini dalam riwayat Al-Imam Muslim. Wa fi lafdin 'inda al-Baihaqi, dalam lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti harus didatangkan dari orang yang menuntut, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah harus dilakukan oleh orang yang mengingkari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait hubungan antar seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Karena yang namanya tuntutan, menuntut, itu sesuatu yang mudah. Akan tetapi ketika memang dusta, maka ada ancamannya. Pengakuan dusta, bukti palsu, ketika memang benar, dan ada buktinya, maka agama Islam ini memberikan hak kepada orang yang memang memiliki hak tersebut. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, maka hadis ini sebagai tuntunannya. Coba kita lihat penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, hadzal haditsu 'azimul qadri. Hadis ini sangat tinggi sekali derajatnya. Wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Hadis ini merupakan pokok yang sangat agung terkait al-qadaya wal-ahkam. memutuskan suatu perkara, ya, dan menghukumi suatu perkara. Fa innal qada'a bainan nasi innama yakunu 'indan niza'. Dan ketahuilah sesungguhnya pemutusan perkara itu akan terjadi di antara manusia ketika memang terjadi perselisihan. Hadza yad'i 'ala hadza haqqan min al-huquq fayunkiruhu. Wa hadza yad'i bara'atahu min al-haqqi alladhi kana thabitan 'alayhi. Hadza yad'i 'ala hadza haqqan, si A menuntut kepada si B sebuah hak, ya, di antara hak-hak yang ada, apakah hutang, ya, ataupun janji, ya, ataupun yang lainnya, menuntut, ya. Fayunkiruhu. Tapi ternyata diingkari. Wa hadza yad'i bara'atahu, ternyata yang mengingkari itu, ya, dia mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa dirinya terlepas dari yang dituntutkan, ya, dari orang yang menuntut tadi. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yafiddu niza'ahum. Maka Rasul alaihi salatu wasallam dengan hadis ini, ya, menyelesaikan perselisihan mereka. Ya, Rasul menjelaskan pokok hadis ini yang akan, ya, menyelesaikan perselisihan mereka. Wa yattadihu bihi al-muhiqqa minal mubtil. Dan akan jelas siapa yang memang berhak dan siapa yang tidak. Faman idda'a aynan minal a'yan au dainan au haqqan minal huquqi wa tawabi'aha ala ghairihi wa ankarahu dhalikal ghairu fal aslu ma'al munkir. Barang siapa yang mengklaim sesuatu kepada saudaranya, ya, apakah berupa barang atau yang lainnya, ini punya saya, bukan punya kamu, kenapa ada di rumah kamu, dan seterusnya. Ya, audainan, atau mengaku punya piutang, kamu punya hutang sama saya sekian. Ya. Au haqqan minal hukuk, atau berupa hak-hak yang lain. Ya. Kamu punya janji kepada saya ini dan itu. Wa ankarahu dzalikal ghair, ternyata orang tadi, ya, mengingkarinya. Ya, fal aslu ma'al munkir, maka secara asal, ya, secara asal memang yang diakui yang mengingkari. Ya, secara asal, ya, kalau sama-sama tidak punya bukti, nah, maka dikembalikan ke asal, yaitu, ya, tidak ada tuntutan apapun. Fahadha al-mudda'i in ata bi bayyinatin tathabbata dhalikal haqqo thubita lahu. Baru kalau orang yang menuntut itu punya bukti, ya, Taib, kalau utang bukti pembayaran dan sanksinya sudah diberitahu, melihat dan memang tahu, ya. Ketika janji memang sudah ditunaikan dan dia bareng bersama si fulan dan si fulan yang ikut bersamanya sebagai saksi atau yang lainnya, ya. Nah, sudah dibayar. Nah, ini ternyata yang menuntut punya bukti belum dibayar, ya, belum. Ya. Maka kalau punya bukti si fulan punya hak, si A ya, punya hak yang dimiliki atau yang disimpan oleh si B, di sisi si B punya hak, dia punya bukti, hubitalahu. Maka kalau punya bukti betul, ya memang akan ditetapkan kepada orang yang menuntut tadi. Wa hukima lahu bihi wa in lam ya'ti bi bayyinatin falaysa lahu 'alal akhar illa al-yamin. Ya. Kalau punya bukti dihukumi kepada orang yang menuntut tadi. Kalau tidak punya bukti, ya, falaysa lahu 'alal akhar illa al-yamin. Maka ya, si A dan si B tidak punya hak apapun, kecuali hanya bisa bersumpah saja. Ya. Kamu punya hutang kepada saya sekian. Siapa saksinya? Ya, saya enggak pernah menghutang kepada kamu. Misal. Ya. Oh, waktu itu. Nah. Nah, di sini tidak ada yang tahu. Ya, buktinya memang enggak ada. Nah. Maka tidak ada bukti seperti itu, tidak ada siapapun yang harus menunaikan, ya, kecuali sumpah demi Allah kamu punya hutang kepada saya. Nah, yang bisa hanya itu saja. Nah, kamu punya janji kepada saya demi Allah. Nah, yang mengingkari sumpah lagi. Kalau memang dia tidak merasa, ya, dan memang dia ya, tidak pernah, gitu. Disebutkan oleh beliau kebalikannya. Wa kadzalika man idda'a bara'atahu minal haqqi alladzi 'alaihi. Begitupun bagi orang yang memang tidak merasa bersalah, tidak merasa punya piutang, tidak merasa punya hutang, tidak merasa punya janji, ya, apakah berupa hak atau berupa harta atau yang lainnya. Wa ankara sahibul haqq dzalika, dan orang yang menuntutnya mengingkari, enggak, kamu punya kepada saya, kamu punya hutang kepada saya. Waqala innahu bakin fi zimmatihi. Ya. Yang menuntut mengatakan kamu, ya, punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada saya. Fa in lam ya'ti al-mudda'il wafa wal bara'ah bi bayyinah wa illa hukima bi baqail haqqi fi zimmatihi. Kalau yang menuntut itu, ya, tidak mendatangkan bukti dan juga yang menyangkal tidak mendatangkan bukti, ya, maka tidak ada kewajiban. Wa illa, ya, kalau tidak seperti itu, hukima bi baqail haqqi fi zimmatihi. Nah, kalau memang ada bukti dari yang menuntut, maka akan ditetapkan si fulan itu punya kewajiban untuk ditunaikan kepada si A. Tadi yang menuntut si A, ya, kepada si B, maka si B harus menunaikan apa yang dituntut oleh si A kalau memang si A punya bukti. Nah, li'annahu al-aslu, karena memang itu asalnya. Walakin ala sahibil haqqi al-yamin bibaqaihi. Kalau tidak seperti itu, maka yang memiliki hak, orang yang menuntut tadi, ya, al-yamin bibaqaihi, dia harus bersumpah. Nah, bahwa si B punya hak yang harus ditunaikan kepada si A. Nah, jadi ketika tidak ada bukti, ya, akan hilang tuntutannya kalau sama-sama tidak ada bukti. Nah, kalau ada kesalahan dari si B, ya, si A menuntut hutang ke si B, si B katanya sudah bayar tapi lewat si fulan, ya, maka baik urusan si B untuk menyelesaikan dengan si fulan, si C, karena si A belum merasa terbayarkan. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, wa kadzalika da'wal uyubi wasyurut. Begitupun, ya, dalam hal tuntutan masalah aib atau, ya, syarat-syarat. Nah, kamu di sini itu kan punya syarat dulu ini dan itu. Nah, loh, kapan? Nah, saya tidak merasa. Loh, kok enggak merasa? Ya. Sebelum kesini kamu sudah berjanji. Nah, ini dan itu. Baik. Sudah ditanda tangan lagi dulu, ya. Karena kamu kesini itu bersyarat. Baik, dan seterusnya. Nah, maka yang menuntut harus punya bukti, ya, harus punya bukti. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal ajal, begitupun dalam hal batasan waktu sesuatu, ya, minjam sampai ini, minjam sampai batas waktu itu. Nah, atau semisalnya kemudian dituntut waktunya sudah habis, ya, loh, kata siapa? Nah, dan seterusnya, ya, wal wasa'iq, begitupun janji-janji, kulluha min hadzal bab, maka seluruhnya termasuk dalam bab yang disebutkan oleh hadis ini. Fa'ulima anna hadzal haditsa tattarra ilaihi al-qudhatu fi masailil qada'i kulliha. Maka diketahui dari hadis ini bahwa, ya, hadis ini mengharuskan kepada seorang hakim dia ketika menyelesaikan masalah-masalahnya harus dengan tuntutan hadis ini. Li'annal bayyinata ismun lil mubayyin al-haq. Karena yang namanya bukti itu, ya, sebuah nama yang umum, ya, lil mubayyin al-haq, untuk menjelaskan mana orang yang berhak. Wahia tatafawatun bitafawutil hukuk. Maka bentuknya akan berbeda-beda sesuai dengan haknya yang terjadi antara si fulan dan si fulannya. Nah, apakah tertulis, tertanda tangani, ya, atau di atas materai kah? Baik. Atau ada saksi buktinya atau yang lainnya. Ya. Baik. Sesuai kasusnya. Ya, bitafawutil huquq. Karena memang kasusnya berbeda-beda. Waqad fassalaha ahlul ilmi rahimahumullah. Dan ini kalau dibahas secara panjang, ahlul ilmi sudah membahas, nah, terkait perincian-perincian ya, atas hal ini ya, terkait hutang bagaimana, nah, terkait batas tanah seperti apa, nah, terkait tuntutan hak yang lainnya seperti apa. Nah, si fulan mengaku telah menikahi si fulana. Nah, ini gimana? Ya, ada tuntutannya. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis al-hukma. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis ini hukum itu. Wa bayyana al-hikmata fi hadhihi syari'atil kulliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hikmah di dalam syariat ini yang sangat global, ya, syariat Islam yang mencakup segala hal. Wa annaha ainu silahil ibad fi dinihim wa dunyahum. Dan sesungguhnya ketika kita melihat hadis ini merupakan hakikat kebaikan baik terkait dunia atau agama. Nah, kenapa? Wa annahu law yu'tan nas bidakwahum lakathura syarru wal fasadu. Karena sesungguhnya kalau setiap orang yang mengaku dikasih, maka akan semarak kejelekan, akan marak kerusakan, ya, dan rame kecurangan. Kalau setiap orang yang mengaku dikasih, nah, ngaku kasih. Ya. Taib. Maka hadis ini merupakan hakikah as-salah atau ainu silahil ibad, hakikat ya, kesolehan hamba, hakikat kebaikan seorang hamba baik dalam agama atau dunianya. Nah, waladda'a rijalun dima'aqawmin wa amwalahum. Bahkan lebih jauh lagi, niscaya seseorang akan menuntut darah, ya, kepada orang lain atau menuntut harta kepada orang lain. Fa'ulima anna syari'ata al-Islam biha silahul bashar. Maka diketahui dengan hadis ini, sungguh syariat Islam ini, ya, dengan segala syariatnya, ya, silahul bashar, akan memperbaiki manusia. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik, kalau kamu ingin melihat hal tersebut, faqabil baina kulli syari'atin min syara'ihi al-kulliyah wa baina diddiha. Coba bandingkan seluruh syariat Islam yang kamu ketahui dengan syariat-syariat yang lain, ya, dengan syariat-syariat selain Islam. Tajidul farqal azima, kamu akan melihat perbedaan yang sangat jauh. Ya, apakah terkait waris atau yang lainnya, ya, akan melihat kemaslahatan yang sangat besar, ya, sebagaimana sudah kita lewati, ya, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan. Ya. Taib. Kemaslahatan yang sangat besar. Nah, ketika laki-laki mendapatkan dua, nanti dia akan diberikan kepada perempuan lagi. Ya. Adapun perempuan mendapatkan satu akan terus dimiliki. Dan bahkan mungkin dikasih dari teman hidupnya. Ya. Maka ini sesuatu yang sangat baik. Ya. Silah al-bashar merupakan perkara yang akan memperbaiki manusia. Nah, wa tashhadu anna alladhi syara'aha hakimun alim rahimun bil ibad liistimaliha 'alal hikmati wal adli war rahmati wa nasril madzumi wa radd adh-dhalimi. Kamu akan menyaksikan dalam seluruh syariat Islam itu, ya, syariat yang telah dibuat oleh Yang Maha Adil, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ya. Karena syariat Islam itu sangat mencakup segala hal, ya, maka di situ ada hikmah adil dalam syariat Islam, ada hikmah kasih sayang dalam syariat Islam, dan ada hikmah menolong yang didolimi dalam syariat Islam ini. Dan juga ya, justru mencegah orang berbuat zalim seperti dalam hadis ini. Nah, dalam hadis ini menolong yang terdolimi dan menolong atau mencegah orang yang akan berbuat zalim. Ya, menuntut kepada seseorang, gak ada bukti, gak ada apa. Nah, kemudian si fulannya juga, si A-nya, si B-nya juga mengingkari. Si A menuntut kepada si B. Si A tidak punya bukti. Si B juga tidak merasa. Ya, sudah, keduanya sumpah dan tidak ada yang harus ditunaikan. Baru kalau salah satunya punya bukti, maka ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Bukti harus dimiliki oleh yang menuntut, ya. Dan sumpah, nah, harus dilakukan kepada orang yang mengingkari, ya. Kalau memang dia tidak memiliki ya hak, tapi kalau sudah ada bukti maka, nah, harus ditunaikan. Nah, bagaimana kalau ada bukti, ya? Ternyata palsu, ya, insya Allah pada hadis berikutnya, pada hadis yang ke 59 di situ ada, ya, insya Allah Taala terkait tentang, ya, mana bukti atau saksi yang boleh dijadikan sebagai saksi, ya. Oh, ada si fulan, insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Ya, pada hadis berikutnya. Nah, waqala waqad qala ba'dul muhaqqiqin inna syari'ata ja'alat al-yamina min aqwa janbatai al-mudda'in wa man tatabba'a dzalika 'arafahu. Para ulama mereka mengatakan sesungguhnya syariat Islam ini telah menjadikan sumpah sesuatu yang sangat kuat, ya, di antara, ya, dua belah pihak yang saling mengaku, ya, di sini mengaku menuntut dan di sini mengaku tidak memiliki yang dituntutnya. Nah, taib, maka sumpah ini merupakan perkara yang paling kuat. Wa man tatabba'a dzalika 'arafahu. Ya, barang siapa yang memperhatikan hal ini, ya, maka akan mengetahuinya. Jadi, dalam syariat Islam itu memang seperti itu. Ya. Nah, sumpah sudah merupakan ibadah dan dalam syariat ini adalah merupakan perkara yang paling kuat dalam tuntutan atau dalam hal mengingkari tuntutan. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari hadis yang ke-58. Insyaallah kesempatan yang akan datang hadis yang ke-59. Ya, masih sedikit berkaitan dengan hadis yang ke-58 ini, hadis dari Aisyah. Nah, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kita cukup sampai sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.